Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada hati setiap manusia Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan adanya dua kekuatan, yang dengan dua kekuatan itulah akan menjadikan dan menentukan manusia itu beruntung atau rugi, manusia itu bahagia atau sengsara, manusia itu selamat atau binasa. Yang dua kekuatan itu adalah yang pertama, quwwatul ilmiyah, dan yang kedua adalah quwwatul amaliyah. Quwwatul ilmiyah yaitu kekuatan dan kemampuan untuk mengetahui segala sesuatu. Quwwatul amaliyah adalah kekuatan dan kemampuan untuk beramal, untuk berbuat. Dan ini adalah merupakan anugerah, merupakan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala khusus untuk manusia. Dan ini adalah merupakan tabiat manusia, seluruh manusia di dalam hatinya terdapat dua kekuatan ini. Siapa saja dari manusia yang menggunakan dua kekuatan ini, kekuatan ilmiah digunakan untuk mengetahui, untuk memahami al-haq kebenaran, dan kekuatan amaliyah digunakan untuk mengamalkan ketaatan kepada Allah, maka dia akan beruntung, dia akan selamat, dia akan bahagia. Tetapi sebaliknya, siapa saja yang menggunakan kekuatan ilmiahnya untuk memahami, untuk mengetahui, untuk mengenal lawannya al-haq, yaitu kebatilan, dan menggunakan kekuatan amaliyahnya untuk beramal, berbuat perbuatan-perbuatan yang itu adalah kemaksiatan kepada Allah, bukan bentuk ketaatan kepada Allah, maka dia akan binasa, dia rugi, dia sengsara. Dua hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berbarengan di dalam beberapa ayatnya di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Baqarah ada beberapa tempat, lebih dari 3 tempat yang menyebutkan dua hal ini. Di dalam surat Al-A'raf dan juga dalam surat-surat yang lain. Dan di antaranya adalah yang disebutkan di dalam surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa, demi waktu, sesungguhnya seluruh manusia sungguh dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, yang saling memberikan nasihat dengan kebenaran, dan yang saling memberikan nasihat untuk bersabar. Di dalam surat Al-Asr ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk menyebutkan dua golongan manusia. Allah bersumpah untuk bersumpah dengan masa, dengan waktu, di mana semua manusia tidak ada yang bisa lepas dari waktu. Allah bersumpah bahwa seluruh manusia dalam menjalani dan menggunakan waktunya, semuanya dalam keadaan rugi. Kecuali yang pertama, yang beriman. Mereka yang beriman itu adalah mereka yang menggunakan kekuatan di dalam hatinya dari kekuatan ilmiahnya untuk mengenal al-haq, untuk mengenal kebenaran. Yang setelah mengenal al-haq, mengenal kebenaran, mengenal syariat, maka tumbuh dan muncul keimanan. Kekuatan ilmiah, kekuatan ilmu, kekuatan dan kemampuan untuk mengenal, untuk mengetahui sesuatu, dia gunakan untuk mengenal al-haq, mengenal kebenaran. Yang setelah itu kemudian tumbuhlah, muncullah, lahirlah iman. Kemudian kekuatan yang kedua, yaitu kekuatan amaliyahnya, kekuatan dan kemampuan untuk berbuat, untuk beramal, dia gunakan untuk melakukan ketaatan, yaitu beramal saleh, kemudian beramal untuk menyampaikan, menyebarkan kebenaran kepada manusia, mengajak manusia kepada kebenaran, kemudian beramal dengan bersabar di dalam menyampaikan kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Karena dua kekuatan yang Allah berikan di dalam hatinya itu kekuatan ilmiah, kekuatan untuk mengenal, untuk mengetahui sesuatu, digunakan untuk mengenal al-haq, mengenal kebenaran, mengenal ilmu yang bermanfaat, sehingga lahirlah keimanan. Kemudian kekuatan amalia, kekuatan untuk berbuat, digunakan untuk beramal ketaatan, beramal soleh, dan mengajak orang lain untuk mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Maka mereka, orang-orang yang menggunakan dua kekuatan tersebut, kuatul ilmiah dan kuatul amaliah, untuk mengenal kebenaran, mengenal al-haq, mengetahui al-haq, dan mengamalkannya, mereka adalah orang-orang yang beruntung mereka yang berbahagia, orang yang selamat dari kebinasaan. Adapun sebagian manusia yang lain yang Allah nyatakan mereka adalah orang-orang yang rugi, itu adalah mereka orang-orang yang memiliki dua kekuatan tadi. Karena semua manusia memiliki dua kekuatan tadi, kuatul ilmiah dan kuatul amaliah, tapi tidak digunakan untuk mengenal al-haq, tidak digunakan untuk mengenal kebenaran, tidak digunakan untuk mengetahui syariat Allah, sehingga mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman, mereka kafir. Demikian juga kuatul amaliyah, kekuatan untuk beramal, kemampuan untuk berbuat, tidak digunakan untuk beramal ketaatan, tidak beramal saleh, tidak mendakwahkan al-haq dan amal saleh, tidak bersabar. Karena itu mereka rugi. Sehingga mereka yang rugi, mereka yang celaka, yang binasa, itu adalah orang-orang yang mereka menggunakan dua kekuatan tadi bukan untuk mengetahui al-haq dan mengamalkannya. Dan mereka yang bahagia, yang beruntung, adalah yang menggunakan dua kekuatan tadi untuk mengenal al-haq dan mengamalkannya. Dan manusia keadaannya hanya dua keadaan saja, tidak lebih dari itu. Dan semua manusia itu memiliki dua kekuatan di dalam hatinya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan perlu diketahui bahwasanya dua kekuatan tadi, kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah, ini tidak pernah nganggur sama sekali. Dua kekuatan tadi yang ada dalam hati manusia tidak pernah nganggur, tidak pernah tidak berfungsi. Dua kekuatan tadi selalu berfungsi, dua kekuatan tadi selalu digunakan. Siapa yang tidak menggunakan kekuatan ilmiahnya untuk mengenal, untuk mengetahui al-haq, untuk mengenal kebenaran, dan yang tidak menggunakan kekuatan amaliyahnya, kemampuan untuk berbuat, untuk mengamalkan al-haq, mengamalkan kebenaran, pasti, pasti akan digunakan untuk lawannya. Kekuatan ilmiahnya untuk mengetahui perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara yang tidak menguntungkan dan tidak menyelamatkan. Kemudian kekuatan amaliyahnya digunakan untuk berbuat, beramal perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah, untuk kemaksiatan, untuk kemungkaran. Karena sifat manusia, tabiat manusia itu adalah hamam dan harith. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, beliau menyatakan asdaqul asma'i harithun wa hammamun. Nama yang paling jujur, nama yang paling jujur untuk manusia, mana nama yang paling tepat pas untuk manusia, adalah nama Harith dan nama Hammam. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Nabi menyatakan asdaqul asma, nama yang paling jujur, nama yang paling tepat untuk manusia sesuai dengan tabiat manusia itu adalah Harith. Al-harif maknanya itu adalah al-kasibul amil, yang berbuat, yang berusaha. Hamam maknanya adalah al-murid, menghendaki, keinginan, kehendak untuk tahu. Yang namanya manusia, tabiatnya itu adalah hamam, kecondongan, keinginan untuk tahu. Gak ada manusia yang kemudian tidak ingin tahu, diam tidak ingin tahu apa-apa, enggak ada. Manusia pasti kepengin tahu. Dan itu adalah merupakan kekuatan yang Allah berikan ke dalam hati manusia. Ingin tahu. Oleh karena itu kita lihat adanya pengetahuan, adanya manusia bisa tahu ini, bisa tahu itu, manusia bisa membaca, bisa mengetahui ilmu, bisa mengetahui kebenaran, bisa mengetahui berbagai macam pengetahuan. Itu karena adanya kekuatan ini. Ya. Manusia itu memang kecenderungannya, keinginannya itu untuk tahu. Beda dengan selain manusia. Kita lihat selain manusia, apa ada yang punya keinginan, punya kecenderungan, punya kemampuan untuk mengetahui? Enggak ada. Tapi manusia memang seperti itu tabiatnya. Karena itu nama yang paling jujur, paling pas untuk manusia yaitu. Yang kedua adalah Al-Harith. Harith itu mananya Al-Kasibul Amil. Manusia itu memiliki kekuatan, kecenderungan untuk berbuat. Enggak ada manusia yang tidak berbuat. Kepenginnya berbuat, melakukan ini, itu manusia. Nah, kalau dua kekuatan ini tidak digunakan untuk al-haq, untuk kebenaran, kekuatan untuk mengetahui, kecenderungan untuk mengetahui tidak digunakan untuk mengetahui kebenaran, itu pasti akan digunakan untuk mengetahui yang tidak benar. Kekuatan untuk berbuat tidak digunakan untuk berbuat ketaatan, pasti akan digunakan untuk berbuat yang tidak benar. Itu adalah manusia. Sehingga dua kekuatan yang Allah anugerahkan dalam hati manusia, kuatul ilmiah dan kuatul amaliyah, itulah yang menentukan manusia bahagia atau tidak, selamat atau tidak, untung atau rugi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis dan riwayat oleh Imam Muslim tentang hal tersebut. Oleh karena itu maka marilah kita gunakan dua anugerah besar dari Allah untuk kita. Kita gunakan untuk kekuatan ilmiah, kita gunakan untuk mengetahui, mengenal al-haq. Kemudian kekuatan amaliyah kita gunakan untuk mengamalkan al-haq. Dan jangan kita pernah berpikir untuk tidak menggunakan kekuatan itu. Tidak mungkin. Kalau sampai kita tidak menggunakan untuk kebenaran, pasti secara otomatis akan tergunakan untuk lawannya. Itu sudah otomatis. Dan itulah adalah yang menentukan nasib manusia nanti, bahkan nasib manusia di dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Terkait dengan dua kekuatan, quwwatul ilmiyah dan quwwatul amaliyah, yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan ke dalam setiap hati manusia, maka manusia di situ terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah man amila man arfal haq wa atharahu. Yang pertama adalah orang yang mengenal al-haq, mengenal al-haq, mengetahui al-haq, dan dia mengutamakan al-haq dengan mengamalkannya. Mereka itu adalah al-mun'am alaih. Mereka itu adalah orang-orang yang diberi nikmat. Dan yang kedua adalah malam ya'rifil haqq. Orang yang tidak mengenal al-haq, orang yang tidak mengenal haq, wa dhalla anhu, dan sesat dari al-haq, kehilangan al-haq, fa huwa dhal, maka dia adalah ad-dhal, orang yang sesat. Tidak mengenal al-haq, tidak mengetahui kebenaran, sudah otomatis tidak akan mengamalkannya. Itu adalah orang yang sesat. Kemudian yang ketiga adalah man arafa al-haq wa athara ghairahu wa khalafa, Orang yang mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran, tetapi dia mengutamakan selain kebenaran dan menyelisih kebenaran, mereka itu adalah al-maghdhub alaih, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berdoa di dalam salat kita. Wajib berdoa dalam salat kita ketika kita membaca surat Al-Fatihah untuk meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang mereka telah Engkau beri kenikmatan. Orang-orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang menggunakan dua kekuatan di dalam hatinya, quwwatul ilmiyah, digunakan untuk mengenal al-haq, mengenal kebenaran, dan menggunakan kekuatan amaliyah, kekuatan dan kemampuan berbuat untuk mengamalkan ketaatan. Mereka itu orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang bahagia, mereka orang yang beruntung. Dan mereka itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nasa. May yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan as-siddiqin, dari kalangan as-syuhada, dan dari kalangan as-salihin, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Kemudian kita diwajibkan untuk berdoa untuk dijauhkan dari jalannya orang yang sesat dan dimurkai. Ghairil maghdhub, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu mereka orang-orang yang mengenal, mengetahui al-haq, kebenaran, tetapi tidak mengamalkannya, mengutamakan selain kebenaran dan menyelisihi kebenaran. Mereka orang-orang yang dimurkai. Kekuatan ilmiahnya digunakan untuk mengenal kebenaran, tetapi kekuatan amaliyahnya digunakan untuk menyelisihi kebenaran. Waladzalin, dan bukan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang tidak menggunakan kekuatan ilmiahnya untuk mengenal al-haq, sehingga tidak tahu kebenaran, tidak tahu al-haq, dan sesat dari kebenaran. Oleh karena itu, ahlus sa'adah, orang-orang yang bahagia itu adalah humul ladzina araful haqqo wa atharahu, orang-orang yang mengenal al-haq, mengenal kebenaran, mengetahui kebenaran dan mengutamakannya dengan mengamalkannya. Dan ahlus syaqawah, orang-orang yang celaka, yang sengsara, humul ladzina lam ya'riful haqqo, orang-orang yang tidak mengenal al-haq, atau araful haq, atau mengenal al-haq tetapi khalafahu, menyelisih, khalafuhu, menyelisihinya. Itu mereka orang-orang yang sengsara, orang-orang golongan orang yang akan celaka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimissalah.